spesial untuk para panitia. Spesial buat panitia dan juga warga Bogorjo. Reka Riko mong janji biaya, ngomong Riko sayangi sun, nyatane Riko ninggalno.